Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi. Kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan mengkaji dengan nuansa yang berbeda. Kalau pada pertemuan sesi pertama tadi kita mengkaji permasalahan tauhid, maka pada sesi kedua ini kita mengkaji tafsir. Tafsir yang kita pakai adalah tafsir juz amma, juz ke-30 dari Al-Qur'an, yang ditafsirkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan kita telah menyelesaikan dua surat. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat An-Naba. Sekarang kita dalam pembahasan surat An-Nazi'at. Tepatnya pada ayat ke-44, ya. Sekarang baru masuk ayat ke-44, ya. Hah? 4 berapa? 42. 42. Yes, alunaka anis sa'at ayyana mursaha. Oh iya, 426. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min zikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, apa tanda-tandanya? Atau kapan terjadinya? Jadi Nabi Muhammad SAW itu sering diajukan pertanyaan tentang kapan waktu terjadinya hari kiamat. Ya, waktu detailnya, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Barakallah. Karena beliau adalah makhluk yang paling dekat dengan Allah. Tentunya anggapan orang tentunya mesti tahu. Iya, dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata jawaban beliau selalu sama, dan juga demikian yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Fima anta min dzikraha. Jawaban Rasul. Iya. Baik. Artinya tidak mungkin kamu untuk mengetahuinya. Beliau juga pernah ditanya oleh malaikat Jibril, kapan hari kiamat itu terjadi? Maka beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasa'i. Orang yang ditanya dan bertanya sama-sama tidak tahu. Iya. Ini Rasul. Barakallahu fiik. Sehingga dari sini barakallahu fiikum kita bisa menilai sendiri. Orang-orang yang berani menetapkan atau memprediksi tanggal tahun terjadinya hari kiamat, berarti mereka melebihi atau melangkai Rasul sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum dan juga Allah Subhanahu wa taala. Semua hadis-hadis yang berbicara tentang umur dunia itu lemah. Ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang umur dunia sekian ribu tahun atau sekian puluh ribu tahun, semuanya lemah. Dan memang barakallahu fikum, tanggal pastinya kejadian hari kiamat itu sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Itu untuk hikmah. Iya, hikmah tersendiri yang Allah inginkan. Barakallahu. Lebih baik manusia itu enggak tahu kapan terjadinya hari kiamat daripada kalau mereka tahu. Kenapa? Yang akan dimanfaatkan oleh mereka. Iya. Oh, hari kiamat itu nanti tahun 2050 katanya. Sekarang masih 2017, masih lama. Kayaknya saya enggak dapat itu. Nyantai-nyantai. Barakalawikum ya. Akhirnya enggak bagus buat manusia. Barakalawikum. Bagi yang sudah dekat 2050, wah sudah ketakutan. Iya, barakalawikum. Mencekam di mana-mana, jadi hidupnya enggak tenang. Makanya sengaja Allah merahasiakan kapan terjadinya hari kiamat. Itu buat kebaikan manusia sendiri. Barakalawikum ya. Di situ ada yang namanya apa? Harapan. Di situ ada yang namanya rasa takut. Jadi satu. Barakallahu fikum ya. Baik, sehingga roda kehidupan manusia itu barakallahu fikum ya, berjalan sebagaimana mestinya. Barakallahu fikum. Ila rabbika muntahaha, kata Allah. Berita tentang terjadinya hari kiamat itu kepada Rabbmu lah akhirnya. Artinya hanya Allah yang tahu. Innama anta munziru may yakhsha. Sesungguhnya engkau, yaitu Nabi Muhammad, hanya sebagai pemberi peringatan bagi orang-orang yang takut dengan hari kiamat. Barakallahu. Iya. Di Rasul itu tidak bisa berbuat lebih terhadap umatnya. Beliau hanya sekedar mengingatkan, mewanti-wanti, memberikan keterangan barakallahu fikum untuk menghadapi hari tersebut. Adapun untuk memaksa mereka barakallahu fikum mengikuti selera beliau atau selera yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak memiliki wewenang. Beliau hanya menyampaikan saja. Ka'annahum yauma yarawunaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Dan mereka manusia pada hari kiamat nanti melihat, memandang bahwasanya tidaklah mereka menetap di muka bumi ini melainkan di waktu sore saja atau di waktu duha saja. Artinya barakallahu fikum, pada hari kiamat nanti semua hakikat akan terungkap. Iya. Hakikat dari waktu yang kita alami akan terlihat dengan nyata. Barakallahu fikum. Sangat singkat. Yang tadinya mungkin kita duga sangat panjang umur dunia ini, ya. Barakallahu fikum. Entah berapa ratusan juta tahun menurut peneliti. Barakallahu fikum. Nanti pada hari kiamat semuanya akan terungkap. Ternyata umur dunia itu tidak lebih seperti orang dari habis zuhur sampai asar, atau dari fajar sampai duha. Itulah hakikat umur dunia. Itulah hakikat sebenarnya dari kehidupan kita di dunia ini. Sangat singkat. Barakallahu fikum. Iya. Tapi memang barakallahu fikum, panjang dan pendek itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nisbi. Sebelum terjadinya hari kiamat, seolah-olah panjang. Barakallahu. Padahal sangat singkat. Kita akan baca keterangan dari beliau nanti. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Yas'alunaka yakni yas'alukan nasu. Maksudnya manusia bertanya kepada Anda. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, sebagaimana Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Kul innama ilmuha indallah. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan, manusia bertanya kepada Anda tentang hari kiamat. Katakan, ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mursaha ay mata wuku'uha. Maksud mursaha di sini adalah kapan terjadinya hari kiamat. Wasu'alun nasi anis sa'ah yang qasimu ila qismaini, kata Syekh. Pertanyaan manusia tentang hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Ya. Maksud dan tujuannya. Yang pertama, su'alun istiba'adun wa ingkarun wa hadza kufrun kama sa'ala al-musyrikuuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ati wasta'jaluha. Yang pertama, bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat itu sebagai ejekan saja, menganggap kiamat itu masih sangat jauh dan ada unsur pengingkaran. Gak mungkinlah terjadi hari kiamat. Sehingga mereka bertanya kepada Rasul itu hanya dalam apa? Untuk memperolok beliau. Hei, kapan Muhammad? Katanya kiamat. Ayo, mana kiamatnya? Mana, ayo. Ya. Ini yang pertama. Jadi dia bertanya tentang hari kiamat untuk apa? Mengejek Rasul. Ya, menganggap kiamat itu tidak ada. Menganggap kiamat itu jauh. Mustahil. Karena memang kaum musyrikin mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka tidak percaya. Ya, mereka menganggap hidup ya itu. Di dunia ini saja sekali. Setelah itu, sudah. Mereka memiliki keyakinan yang namanya duhuriyah. Siklus. Mati nanti reinkarnasi. Berganti lagi. Terus, tidak akan ada habisnya. Seperti itu terus. Barakallahu fiik. Ini yang pertama, jenis pertanyaan tentang hari kiamat. Yaitu pertanyaan untuk mengingkari akan adanya hari kiamat atau menganggapnya sangat jauh. Barakallah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Dan ini kekufuran, kata beliau. Pertanyaan seperti ini merupakan bentuk kekufuran. Sebagaimana kaum musyrikin bertanya kepada Nabi tentang hari kiamat. Dan mereka minta disegerakan. Ayo, sekarang saja kiamatnya Muhammad. Kalau memang kamu itu Nabi beneran. Barakallahu fikum. Waqad qala Allahu an haula'i, Allah berkata tentang mereka orang-orang musyrikin ini. Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha wal ladzina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annahal haqqu. Mereka minta disegerakan terjadinya hari kiamat. Yaitu orang-orang yang tidak memiliki keimanan tentang adanya hari kiamat. Minta untuk disegerakan. Sekarang saja hari kiamatnya kalau memang ada. Kalau benar, memang benar kata kamu itu. Ayo, mana kiamatnya? Nantang. Barakallahu fiik. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka sangat takut dengan hari kiamat. Dan mereka mengetahui kiamat itu adalah benar. Pasti. Barakallahu fiik. Ini yang pertama ya. Bertanya tentang hari kiamat dengan nada pengingkaran. Yang kedua, kata beliau, wasu'alun anissa'ah yas'alu matassa'ah liyasta'iddalaha. Bertanya tentang hari kiamat dan kapan terjadinya agar dia bisa mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Maka yang demikian tidak mengapa. Iya. sebagaimana malaikat Jibril bertanya tentangnya, sebagaimana barakallahu fikum sebagian orang Arabi juga bertanya tentangnya. Mata sa'a barakallahu fikum. Gitu ya. Ayo. Tujuannya apa? Untuk bersiap-siap. Walaupun ya tidak akan ada jawabannya. Barakallahu fikum. Waqad qala rajulun lin nabiyyi alaihi salatu wasalam, ada seseorang sahabi bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan sih hari kiamat itu terjadi? Maka Rasul menjawab dengan jawaban yang jauh lebih penting. Iya. Jauh lebih penting dari kapan terjadinya hari kiamat. Rasul berkata, "Madza a'dadtala?" Apa yang sudah kamu siapkan? Kok sudah berani tanya-tanya? Kapan hari kiamat terjadi? Kamu sudah siap apa saja? Harusnya itu yang lebih penting. Nah, kalau kita tahu kapan hari kiamat, terus ngapain? Kan yang paling inti adalah persiapan dalam menghadapi hari kiamat nanti. Rasul menjawabnya dengan jawaban yang cerdas. Tepat. Jitu. Iya. Barakallahu fikum. Apa yang sudah kamu siapkan untuk hari kiamat? Qala hubbullahi wa rasuluhu. Sahabat tadi mengatakan dengan jawaban yang juga simple, dia mengatakan, yang saya siapkan hanyalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Barakallahu fikum. Iya. Tentunya rasa cinta barakallahu fikum yang bukan sekedar di lisan, tapi rasa cinta yang dibuktikan dengan amalan. Maka Rasul mengatakan, qala al mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kamu cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, insya Allah akan berkumpul dengan Allah dan Rasul. Tapi kalau cintanya dengan orang-orang kafir, cintanya barakallahu fikum dengan tokoh-tokoh kafir, ya jangan salah kalau kamu nanti di akhirat kumpulnya sama mereka. Barakallahu fikum, ya. Baik. Cintanya sama pemain sepak bola. Cintanya sama artis-artis Hollywood, Bollywood, barakallahu fikum, iya. Cintanya kepada pimpinan-pimpinan kafir, kagum dengan mereka, atau ilmuwan-ilmuwan kafir. Ya, jangan salah kalau di akhirat nanti kumpulnya sama mereka. Barakallahu fikum. Karena seseorang itu akan berkumpul di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti bersama orang yang dia cintai. Barakallahu fikum. Fannasu yas'alunan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walakin takhtalifu niyatuhum fi hadzal su'al. Kata beliau, banyak memang manusia yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang hari kiamat. Tapi niat mereka berbeda-beda. Terfokus pada dua tadi. Terkadang nanyanya itu untuk mengingkari, ngejek beliau, ngenyek beliau. Terkadang nanyanya adalah untuk bersiap-siap. Barakallahu fikum. Wa mahma kanat niyatuhum, wa mahma kanat as'ilatuhum, fa ilmu sa'indallah. Apapun niatan mereka, apapun pertanyaan mereka, jawabannya tetap sama. Ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat hanya di sisi Allah. Ya, barakallahu fikum. Itu kaidah yang paten dan baku, barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang berani-berani, barakallahu fikum, atau kita dengar ya, baca artikel atau apa saja di mana mereka berani menetapkan hari kiamat, memprediksinya, barakallahu fikum, fa'lam annahu kadzib. ketahuilah orang itu adalah seorang pembohong. Sering kan? Ya, dari zaman dulu kita sering dapat berita-berita itu. Dulu waktu saya masih sekolah, kalau gak salah tanggal 9, bulan 9, tahun 99. Ya kan? Diisukan terjadinya kiamat. Sekarang ada lagi ya? Tahun berapa itu? Hah? 2012. Itu udah lewat? Lewat. Ada lagi sih ingat saya. Ada yang memprediksikan, kalau gak salah gak sampai 2050 umur dunia ini. Hah? Mama Loren? Ustaz juga. Iya, sehingga saya itu, yang baru saya dengar itu. Ada yang memprediksi umur dunia itu gak akan lebih dari 2050. Nah, Rasulullah itu. Iya, itu kan sudah merupakan kelancangan. Ya, Rasulullah itu. Rasul saja gak berani sampai sedetail itu prediksinya. Rasulnya mengatakan, malmas uluan habi alama anisail, atau beliau mengatakan wa ma'adat talaha barakallahu fiik. Allah musta'an wa alaihi dzikra. Kata beliau, wa li hadza qala fi ma anta min dzikraha, yakni annahu la yumkinu an tadhkura lahum mata sa'a. Maksudnya kata Allah dari ucapan Allah tadi adalah kamu tidak akan mungkin menyebutkan kepada mereka tentang waktu terjadinya hari kiamat. Rasul. Iya. Rasulullah. Lianna ilmaha indallahi kama qala ta'ala fi ayatin ukhra. Karena ilmu tentang hari kiamat di sisi Allah saja. Sebagaimana Allah menyatakan dalam ayat yang lain, qul innama ilmuha indallah. Katakan ilmu tentang hari kiamat itu di sisi Allah. Waqad sa'ala Jibrilu alaihi salam wa huwa a'lamul malaika bi wahyillahi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa a'lamul bashar bidzalika. Dikuatkan lagi. Jibril alaihissalam pernah bertanya kepada Rasul tentang hari kiamat. Padahal beliau adalah malaikat yang paling tahu tentang wahyunya Allah. Ya, makhluk langit yang paling dekat dengan Allah. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah manusia yang paling tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk bumi yang paling mengerti. Apa jawabannya? Qala akhbirni anis sa'ah. Jibril tetap nanya kepada Nabi Muhammad. Siapa tahu? Kok saya enggak dapat bocoran? Siapa tahu kamu dapat bocoran? Iya. Bisa kabarkan kepada saya kapan sih hari kiamat? Saya kok enggak tahu. Maka Rasul mengatakan faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Sama saja, Mas. Iya. Yang ditanya dan yang bertanya tidak lebih tahu. Artinya sama-sama tidak tahu. Yani anta idza kanat khafiyatan alaika fa ana khafiyatun alayya. Ya kalau kamu saja tidak tahu, apalagi saya, itu maksudnya. Barakallahu fikum. Wa idza kana a'lamul malaika wa a'lamul bashar bi wahyillahi la ya'lamani mata sa'a fama baluka biman dunahuma, kata beliau. Maksudnya, kalau malaikat yang paling tahu, manusia yang paling tahu tentang wahyu Allah saja, tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat, bagaimana dengan orang yang posisinya di bawah mereka berdua? Iya. Barakallahu fikum. Itu saja enggak berani lancang memprediksi. Hah, enggak sampai-sampai sekian, enggak sampai tahun sekian, enggak berani Rasul. Barakallahu. Zaman sekarang berani. Iya, enggak sampai lebih dari 2050. Dengan sekian banyak penelitian dia, dilihat, dicocok-cocokkan, paling enggak sampai lebih dari 2050. Itu sudah kelancangan namanya. Barakallahu. Wa bihadza na'rifu anna ma yushi'uhu ba'dun nas, kata beliau. Min anna sa'at takunu fi kada wa fi kada wa fi zamani muayyan kulluhu kadibun, kata Syekh. Dengan ini kita mengetahui apa yang disebarkan oleh sebagian manusia tentang bahwasanya hari kiamat itu terjadi pada waktu ini, pada zaman ini, semuanya adalah dusta. Yang ngomong Syekh, bukan saya. Iya. Barakallahu fikum. Orang-orang yang mengatakan demikian semuanya bohong. Hoak. Barakallahu fikum. Na'lam annahu kadzib, dari situ kita tahu dia adalah seorang pendusta. Li'annahu la ya'lamu mata sa'a illallah azza wa jalla. Karena tidak ada yang tahu kapan hari kiamat kecuali Allah azza wa jalla saja. Barakallahu fikum. Innama anta munziru man yakhshaha atau man yakhshaha. Yani laisa indaka ilmun minha walakinnaka munzirun. Maksudnya kamu tidak memiliki ilmu tentang waktu terjadinya hari kiamat, tetapi kamu hanya sekedar memperingatkan saja. Ya, hari kiamat itu sudah dekat. Hari kiamat itu tandanya ini. Sudah beliau sebutkan semuanya. Ya. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah berlalu. Ya. Sudah lewat. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sampai saat ini terus bermunculan. Satu per satu. Ada tanda hari kiamat yang masih belum terjadi. Yaitu tanda kiamat kubro. Barakallahu fiik. Itu saja yang bisa dilakukan oleh Rasul. Man yakhshaha ay yakhafaha wa hum almu'minun. Kamu hanya bisa memberikan peringatan bagi orang yang takut dengan hari kiamat. Maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Barakallahu fiikum. Amma man ankaraha wastaba'adaha wa kadzdzabaha fa innal inzara la yanfa'u fi. Adapun untuk orang yang mengingkari adanya hari kiamat, menganggap mustahil hari kiamat, mendustakan adanya hari kiamat, maka memperingatkan orang seperti ini tidak ada manfaatnya. Iya, enggak ngaruh sama mereka, enggak ngefek. Barakallahu fikum. Ma wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun, kata Allah. Ya, ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan dari Allah itu tidak akan berguna bagi orang yang memang tidak punya iman sama sekali. Walihada naqulu la tas'al mata tamutu wala aina tamutu. Atas dasar ini kami katakan, kata beliau, jangan kamu bertanya kapan kamu mati. Jangan kamu bertanya di mana kamu akan mati. Li'anna hadza amrun la yahtaju ila su'al. Karena perkara seperti ini tidak usah ditanyakan. Itu ya, enggak ada faedahnya. Barakallahu fikum. Amrun mafrughun minhu. Perkara yang barakallahu fikum mafrugh, yang dianggap kosong. Wala budda ayyakuna, ya, mahma talat bika ad-dunya. Barakallahu fikum. Sesuatu perkara yang pasti akan terjadi, yang namanya kematian. Betapapun panjangnya umurmu di dunia ini, pasti kamu akan menghadapi atau bertemu dengan yang namanya kematian. Sehingga enggak ada faedahnya bertanya, saya mati di mana, umur saya bakal berapa tahun. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang mubazir. Faka'annama baqiyat yauman wahidan. Iya. Maka bisa jadi sisa umurmu hanyalah satu hari saja. Bal kama qala ta'ala huna, sebagaimana Allah mengatakan di sini, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Dan mereka seolah-olah pada hari kiamat nanti melihat, ya, mereka tidaklah tinggal di dunia ini melainkan di waktu asar saja, atau di waktu sore saja, atau di waktu duha saja. Barakallahu fikum. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan barakallahu fikum pada kesempatan yang akan datang terkait dengan ayat ini. Naktali bihadul qadar. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.